Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Hamdan kathiran. Taiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Ahimatubillah, ya'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana atas limpah nikmat, karunia-Nya, yang sangat banyak kepada kita. Empat rizki yang tiada taranya, ya. Nikmat yang sangat besar, nikmat iman Islam, nikmat diberikan hidayah taufik untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan sekian amalan ibadah. Ini semua adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Dan terkhusus kenikmatan yang Allah berikan kita pada pagi hari yang cerah ini, Allah mudahkan kita untuk menuju di salah satu rumah Allah yang penuh keberkahan ini, insya Allah, dan rangka agar kita bisa menunaikan ibadah yang mulia, yaitu sama-sama mengkaji, mempelajari na'am ilmu syar'i. Ilmu yang membahas perkara yang sangat penting di dalam agama ini, prinsip Islam. Yaitu pembahasan tentang akidah. Kitab yang kita bahas pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah menjadi rutinitas kita, yaitu kitab Syarhu Salasatil Usul. Penjelasan tiga landasan perkara yang sangat prinsip asasi di dalam agama ini. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, pembahasan kita membahas kitab ini, kita telah melewati beberapa pembahasan, atau masih pada pembahasan al-aslu thalith. Landasan yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gambaran perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat beliau, sahabat yang paling beliau cintai. Dari kalangan laki-laki, sahabat yang paling mulia, paling utama setelah para nabi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca. Luar biasa, ya. Perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah. Beliau diuji dengan sekian macam ujian. Makar kaum musyrikin yang berkehendak untuk membunuh beliau. Membunuh beliau karena sudah melihat, ya, bagaimana kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah hijrah. Para sahabat hijrah duluan. Mereka menuju ke Madinah. Mereka mengetahui kalau di sana ada sahabat Ansar, kaum Ansar yang siap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat. Sehingga keberadaan para sahabat yang telah hijrah duluan ini membuat bimbang. Ya. Membuat gelisahlah kaum musyrikin Nah, para pembesar mereka, sehingga mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, tentunya dengan nikmat, pertolongan, hidayah, taufik, perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allah pun melindungi mereka, Allah menjaga mereka. Dari upaya makar pembunuhan, upaya membunuh Rasulullah dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga mereka pun berhasil menuju hijrah menuju Madinah. Baiklah, langsung kita melanjutkan pembahasan yang setelahnya dari pembahasan yang sebelumnya. Kita baca, walamma sami'a ahlul madinati minal muhajirin wal ansari ikhruji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilaihim kanu yakhruna sabaha kula yawmin ila harra intaziruna uduma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi hatta yatubdahum harru syams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam sami ahlul Madinah minal muhajirin wal ansar. Tatkala penduduk Madinah dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin, para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya dari kota Mekah menuju Madinah. Sudah hijrah dulu. Dan kaum ansar, mereka telah mendengar Rasulullah telah keluar menuju Madinah. Menuju mereka. Kami kerjuna sabah kula yawmin ilal harra. Yang tazirun aku doma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahbihi. Mereka pun ya kerjuna sabah kula yawmin. Kula yawmin. Kula. Sabah kula yawmin. Mereka pun senantiasa. Keluar pada setiap pagi menuju harra. Setiap pagi. Wah, katanya Rasul. Dapat berita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan hijrah, sudah hijrah. Setiap pagi mereka menuju harra. Jadi inilah gambaran kondisi di zaman itu ya. Tidak seperti di zaman sekarang. Tatkala hijrah itu cepat, mudah ya, tatkala melakukan safar ya, perjalanan atau rihlah itu cepat. Jarak yang ditempuh beberapa mil, ribuan kilo, itu bahkan bisa dicapai dengan waktu hanya satu hari satu malam. Berbeda dengan dahulu. Khabar Rasulullah SAW itu akan hijrah sudah jauh hari. Mereka tunggu berhari-hari. Inilah gambarannya ya. Ini untuk memperjelas ya. Setiap pagi, para sahabat tadi, saking senang, saking bahagia. Meskipun di penuh juga rasa cemas, khawatir dan takut. Nanti kita juga akan sebutkan juga ya. Mereka setiap hari menuju harra. Harra di sini sebutkan al-harra. Harra sebagaimana yang ana kutip di kamus, itu maknanya adalah ardun zatu hijaratin. Hijaratun sud. Ka'annaha uhriqat. Ini makna harra. Satu itu daerah, satu tanah yang memiliki hijaratun sud. Bebatuan yang hitam. Ka'annaha uhriqat sud. Seperti batu-batu tadi terbakar. Telah dibakar. Di ada daerah. Ada daerah-daerah ya. Mungkin tidak. Subhanallah. Jadi ada daerah ini kondisi ya, kondisi-kondisi daerah tertentu. Bekas perang. Mungkin bisa bekas perang atau memang kondisi apa ya? Topografi apa kondisi tanah ya. Kondisi tanah-tanah tertentu kalau kita di daerah yang tropis ini, ya, taunya paling kita tanah kuning, berbeda dengan tanah yang biasanya, kan ada tanah kapur gitu ya. Nah, tanah berpasir ataupun lahan gambut, lahan yang berair, kan ini kondisi-kondisi tanah. Nah, geografisnya. Nah, geografis atau geologis, entah itu udah lupa ya istilahnya gitu. Nah, ini juga mungkin menggambarkan beberapa di daerah Arab seperti itu. Kondisinya yang ini kan kita enggak ima karena bekas perang atau kondisi memang geografisnya ya, kondisi tanahnya. Memang dari bawah tanahnya kan, dasar tanahnya, kondisi alamnya seperti itu. Jadi dikatakan al-harra, harra itu har panas ya, dari api. Nah, karena itu dikatakan harra yaitu ardun zatu hijaratin sud kana uhriqat. Ya, suatu bagian belahan bumi atau suatu daerah tertentu dia memiliki kondisi apa ya, geografis bebatuan yang hitam, seolah-olah terbakar. Nah, ini gambarannya. Jadi setiap, ini kan daerah pasir-pasir, ada bagian jauh dari kota, para sahabat menuju ke tempat itu dalam rangka menunggu Rasul. Nah, mungkin kalau di pasir aja ya ketemu angin, mungkin goyang-goyang, panas juga, mungkin kalau menjelang Madinah. Iya, sebelum masuk kota Madinah. Nah, ini gambarnya tadi ya. Nah, jadi setiap pagi para sahabat tadi hatayat hudahum harusyams sampai hingga naamiyat hudahum. Iya, panasnya teriknya matahari pun akhirnya mengusir mereka. Nah, jadi tiap hari, tiap pagi mereka tunggu terus kedatang Rasul, tapi semakin menyengat, semakin panas. Ya, namanya daerah Arab ya. Tidak di seperti di negeri kita, mungkin kalau kita masih jam 9, jam 10 itu masih enak. Ya, panasnya itu malah sehat kan? Oh, vitamin D katanya ya. Nah, tapi kalau di sana itu, waduh gosong gitu kan. Terpaksa mereka pulang. Sore itu, setiap harinya, setiap pagi hingga menjelang terik. Yang tazuruna quduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibi, mereka menunggu kedatangan Rasul dan sahabat mereka. Hatta yatruhum harsyams. Pala makan al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala an-haru wa ishtadda al-harru raja'u ila buyutihim. Nah, dan juga hingga tatkala hari, memang hari qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang itu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat mereka. Naam. Ta'ala an-nahar wa ishtaddal har. Naam, seperti biasa. Matahari mungkin bahkan hari itu semakin sangat lebih terik. Panas pun semakin panas. Rajau ila buyutihim, mereka pun juga ya seperti kemarin-kemarin balik lagi. Akhirnya balik juga ke rumah mereka. Wa idza rajulun min al-hud la utum min al-atam min Madinah. Yang turu li hajatillah. Nah, dan tiba-tiba ada rajul min al-yahud, ada seorang dari kalangan Yahud. Nah, ini kondisi juga ya, kondisi kehidupan orang-orang di Madinah. Apa istilahnya? Mereka beragam, tidak semata-mata kaum Ansar saja. Dan juga kaum Muhajirin, sahabat Muhajirin. Di situ juga ada orang-orang lain ya, yang mereka belum dari Islam dan Rasul, dari kalangan Yahud. Nah, bahkan mereka memiliki kabilah di sana. Nah, tiba-tiba ada seorang dari kalangan orang Yahudi. Dia di atas utum min atamil Madinah, di atas utum. Utum, makna utum. Al-mabitu al-murtafa. Al-mabitul murtafa. Nah, ini makna utum. Itu satu bangunan atau rumah yang tinggi. Satu tempat yang tinggi. Atau juga dimaknakan dengan benteng ya. Nah, tempat yang tinggi. Bangunan-bangunan yang tinggi di kota Madinah. Terkala ada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi. Dari kalangan Yahudi. Mereka di salah satu tempat yang tinggi. Atau benteng dari benteng Madinah. Yang dulu lihat di tenda. Yang sedang, ya gak tahu. Yang lihat karena keperluannya. Nah, absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu bilani yazulu bihim sarab. Naam, orang gila ini, izruna bihi sarab. Nah, dia melihat Rasulullah dan sahabatnya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, mukmilain dalam keadaan keduanya lazim sedang mengarah ke kota Madinah. Izrul bihi sarab disertai enam lenyapna as-sarab. Sarab itu apa? Fata Morgana. Nah, tahu Fata Morgana enggak? Fata Morgana itu seolah-olah air. Gelombang-gelombang air gitu. Cuman malah itu panas. Sebaliknya ya, kayaknya itu ada kandungan apa minyak gitu kan. Gambaran seolah-olah minyak, saking panasnya. Tapi dengan keberadaan mereka itu, nah, bersama datangnya mereka juga berlalu, hilang. As-sarab. Falam yamlik an-nada bi'a'la sautihi. Dia pun nah tak kuasa untuk menyeru dengan teriakan yang paling kencang dia. Nah, ini orang Madinah, orang Yahudi. Nah, karena melihat kaum muslimin tiap pagi mereka pergi menuju Al-Harra gitu. Demi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Setiap pagi. Ini menunjukkan apa di antaranya? Cintanya mereka dengan Rasul dan sahabat. Sangat ditunggu kedatangannya. Nah, sangat diharapkan kedatangannya. Setiap pagi mereka tunggu sampai terik. Bahkan mereka tunggu tidak di tempat mereka. Mereka sampai keluar dulu. Mereka tunggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus setiap hari terus berhari-hari. Nah, maka ketika mereka dikasih tahu, nah, orang Yahudi tadi melihat kedatangan Rasul, dia pun tak kuasa berteriak dengan suaranya yang kencang. Ya ma'syaral Arab, hadza jiddukum. Ya inilah kemuliaan kalian, yakni hadza hawakum wa izzukum alladzi tantaziruna. Inilah bagian kalian, inilah keberuntungan kalian, kemuliaan kalian yang senantiasa kalian tunggu selama ini. Nah, subhanallah. Ini orang Yahudi, tapi dia seperti itu ya, menyeru ke kaum muslimin. Naam, subhanallah. Abal muslimuna liliqai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin pun para sahabat bergegas menuju kedatangan Rasul, menuju untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun pas dikasih tahu seperti itu, mereka juga percaya, yakin aja. Langsung naam, berlari, bergegas menuju untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ma'ahu silah ta'ziman wa ijlalan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idzanan bi istidalihim lil jihad wa rifa'i dunahum radhiyallahu anhum. Mereka pun menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya membawa silah, senjata mereka, pedang. Tujuannya apa? Ta'ziman wa ijlalan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan, memuliakan beliau. Wa idzanan bi istidalihim lil jihad wa rifa'i dunahum. Dan juga untuk memberitahu. Kasih tahu kan? Istidalihim, bahwasanya kami sudah siap, wahai Rasul, untuk berjuang, berjihad, membelamu, berperang di belakang bersamamu. Naam. Fatalau qauhu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ziharil harra. Naam. Di zahiril harra. Naam. Di zahiril harra. Naam, mereka pun akhirnya padahal udah pulang tadi. Sudah sampai ke rumah, diteriaki tadi sampai. Ada orang mungkin lihat dari jauh. Subhanallah ya. Kelihatan mereka. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melewati. Nah, melewati Harradir. Nah, terus maju. Demi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sangat jauh sebenarnya. Fa'adala bihim zatul yamin. Kemudian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun belok ke arah kanan. Kanan mereka. Nah, bersama mereka. Wa nazala fi bani Amr ibn Auf fi Quba. Dan singgahlah beliau, sehingga Rasulullah tidak langsung masuk kota Madinah. Karena memang masih jauh. Masih jauh. Nah, beliau pun berbelok sebentar, belok ke kanan, dan tinggallah di Bani Amir Ibn Auf di daerah Quba. Nah, singgah di sana. Aqama fihim min alayalin, dan dia pun bermukim di sana sekitar beberapa malam. Bid'ah ini sekitar 3 sampai kurang dari 10. Ini hitungan. Artinya di sini baik mungkin riwayat yang menjelaskan tentang ini tidak mengetahui berapa jumlahnya pada saat itu ya. Intinya tidak satu malam, tidak juga terlalu lama. Wa asasal masjidah. Di sana Rasulullah SAW pun bahkan sempat membangun masjid. Sehingga di sini masjid ini terkenal ya, disebut dengan Masjid Quba. Ini Masjid Quba. Ini biasanya masjid yang juga Allah alam yang dijadikan oleh para jemaah haji atau umroh kadang untuk berziarah ke sana. Bahkan termasuk juga salah satu na'am mikot ya. Mikot, na'am tempat untuk memulai ibadah manasik haji pada sebagian daerah. Alhamdulillah, ana lupa ya. Nah, ini perlu murja'ah. Intinya itu salah satu tempat mikot. Subhanallah ya. Dan Masjid Quba ini sangat terkenal ya. Sangat terkenal. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menuju ke sana ya. Nah. Amin. Sumartahala ilal Madinah wan nasu ma'ahu. Nah, kemudian beliau pun setelah beberapa hari na'am di daerah Quba tadi tinggal na'am beberapa malam di na'am dengan Bani Amr bin Auf dan membangun masjid di sana. Beberapa hari setelahnya barulah beliau menuju kota Madinah. Wan nasu ma'ahu, dan para sahabat yang tadi pun juga ikut bersama beliau. Na'am, ya, yang tadi menyusul ataupun termasuk orang-orang Bani Amr Ibni Auf ya. Na'am, menuju ke Madinah. Wa akhurun yatalaqawnahu fit turuqat. Adapun yang lainnya juga berjumpa dengan beliau di jalan-jalan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata sahabat Abu Bakar semoga meridhonya, kharajan nasu hina qadimna al-Madinah fi turki wa 'alal bayt wa 'alal buyut. Tatkala kami sampai kota Madinah, orang-orang pun keluar di jalan-jalanan dan juga di atas-atas rumah, mungkin saking sempitnya ya, saking ramainya. Woi, pengen lihat Rasulullah kan? Nah, ini ya, antum bisa bayangkan ya. Nah, tatkala kedatangan orang yang ditunggu, orang yang dinanti-nanti, orang yang sangat mereka cintai, orang yang tentunya mereka muliakan. Nah, tahulah kan gambarannya kan? Nah, ya, nah, ya, faham lah, insyaallah, itu ya, nggak perlu kita gambarkan terlalu detail. Nah, sampai-sampai jalan tadi pun dipenuhi, bahkan di atas satu rumah mereka ingin melihat kan, karena saking sempitnya. Wal gilman wal khadamu yaqulun Allahu akbar ja'a Rasulullah, Allahu akbar ja'a Muhammad. Nah, para anak-anak, anak-anak muda, anak-anak kecil, dan juga al khadamu, para pelayan, mereka pun mengatakan Allahu akbar. Allahu akbar. Sudah datang Rasulullah, Allahu akbar. Sudah datang Muhammad. Nah, saking bahagianya. Ya, saking gembiranya mereka. Bahkan kalau di dalam sirah, ya. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lupa ya. Raudatul Anwar ya, Raudatul Anwar. Naam, itu disebutkan bahkan di mereka pun mengucapkan syair ya. Syair. Naam. Bersenandung syair ya. Ingat syair ya. Akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu alam, tapi untuk riwayat itu perlu dicek lagi ke sahihnya. Nah, ini gambaran Masya Allah ya. Masih sambungan kemarin terkait kisah tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di awal beliau hijrah. Naam ya. Beliau masyaallah menunggu perintah Allah. Beliau pun memilih sahabat yang paling beliau cintai untuk menemani beliau. Naam. Bagaimana perjuangan beliau? Dan bagaimana menunjukkan kekuasaan Allah, penjagaan dan perlindungan Allah kepadanya. Nah, kita hanya dikisahkan tentang bagaimana Allah melindunginya di Gua Hira. Ya. Nah, tapi bahkan sebelum itu juga dikisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah selamatkan tatkala dikepung oleh orang-orang Quraisy, para pemuda Quraisy yang siap memenggal pada malam itu. Menunjukkan luar biasa penjagaan dan perlindungan Allah SWT kepada beliau. Nah, tatkala manusia bermakar, melakukan tipu daya muslihat, akan tetapi tatkala Allah tidak menghendaki, bagaimanapun makar mereka, bagaimanapun upaya mereka, bagaimanapun keinginan mereka yang sangat besar, rencana mereka yang sangat luar biasa, telah mereka rencanakan dengan matang, kalau mereka lupa dan satu. Iya. Yeah. Lupa dan satu. Itu Allah. Maka segala sesuatu yang telah mereka upayakan, siasatkan tadi, semuanya sia-sia. Dan demikian juga tatkala seorang hamba, mungkin bagaimanapun terdesaknya beli seorang hamba tadi, tatkala semakin sangat besarnya makar, ujian, rintangan, hantaman, cobaan yang hendak menghujam dirinya. Dan kalau dia bersandar kepada Zat yang mampu untuk membelanya, yang mampu untuk menolongnya, yang mampu untuk menjaganya, melindunginya, pasti akan ada jalan keluar. Pasti-pasti dan pasti. Nah, ini bukan sekedar ucapan kosong ya. Nah, bukan sekedar ucapan kosong. Bahkan ini termasuk, ya, bisa dikatakan termasuk bagian dari pengalaman hidup, ya, suatu. Nah, ya, nah, tentunya apa yang terjadi pada Rasulullah SAW dari kisah hijrahnya itu sangat besar, sangat luar biasa. Nah, penuh dengan perjuangan yang besar. Dan demikian juga apa yang dilakukan oleh para sahabat terkait muhajirin yang mereka hijrah dan mereka menjaga agama mereka, membela agama mereka, menyelamatkan agama mereka. Mereka tinggalkan dunia perkara dunia yang mereka miliki, ya. Dan sabar mereka tinggalkan harta mereka. Ya Allah, mereka tinggalkan bahkan keluarga mereka. Satu nasab yang mereka. Akan tetapi berbeda akidahnya. Bagaimana pengorbanan mereka. Coba ada perkara yang besar. Nah, ya. Dan hijrah menjadi cikal bakal. Lalu jadikan sebab kekuatan kaum muslimin. Ya. Sehingga hijrah memiliki kutaman yang sangat besar. Memiliki unsur yang besar. Nah, bagi Islam, bagi kaum muslimin. Dan hingga saat ini. Nah, baiklah kita akan bahas juga terkait hijrah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salam Thaimin di dalam kitab ini. Nah, kita baca, kita lanjutkan. Nah, meskipun kita sangat bersyukur ya, terkait pembahasan hijrahnya Rasul, ini telah kita selesaikan ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah ini kita akan lebih detail, lebih rinci lagi terkait penjelasan makna hijrah itu sendiri. Naam ya. Nah, meskipun terkait penjelasan yang lebih rincinya bisa kita petik juga ya. Kita ambil faedah yang lebih rinci penjelasan ini pada kitab-kitab yang lainnya ya. Tentunya. Nah, kita baca qala al-mu'allif rahimahullah al-hijratu wal hijratu al-intiqalu minal baladi syirki ila baladil Islam. Ini adalah di antara ta'rif hijrah, salah satu ta'rif hijrah ya. Na'am, hijrah. Dan ini dikaitkan dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tadi. Naam, yaitu al-intiqal. Naam, dari wazan intaqala yantakibu intiqal. Naam, yaitu perpindahan. Naam ya, proses pindahnya. Naam, seseorang, kalau sekarang ada beberapa ya, kalau istilah Indonesia ini ya, ada transmigrasi, apalagi ada migrasi, ada emigrasi, migrasi-migrasi begitulah ya. Nah, termasuk juga dari kota ke desa, dari desa ke kota, itu ada semua, ada semua istilahnya ya. Nah, tapi intinya al-hijrah itu adalah proses perpindahan ya. Nah, terkait berhubungan dengan kisah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau memberikan definisi hijrah yang lebih spesifik ke makna hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ya, dan juga yang terjadi pada kaum muslimin yang seharusnya dilakukan oleh mereka tatkala mereka mengalami kondisi yang sama dengan Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kata beliau, al-hijrah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Yang namanya hijrah, dikatakan hijrah adalah proses perpindahan seseorang, dia pindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Nah, ini definisi hijrah. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, al-hijratu fil lughah, kata hijrah secara bahasa ma'khudhatun minal hijr wa huwa at-tark minal hajar wa huwa at-tark. Kata hijrah secara bahasa ini diambil dari kata al-hajar. Hajar. Meninggalkan, boikot ya. Hajar. Ini dia, hajar bagaimana? Diboikot itu bukan tergambarkan diboikot itu ditahan, dikepung seperti itu. Tapi ya boikot itu tidak mesti dengan ada alat. Kalau kita meninggalkan, menjauh, itu juga memboikot ya. Nah, itu meninggalkan al-tark. Itu meninggalkan. Tarku. Wa ma fi syara' fa hiya kama kama qala Syekh rahimahullah al-intiqalu min al-baladi syirki ila baladil Islam. Adapun syariat, nah, dan ini dikaitkan dengan kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itu proses perpindahan dari negeri syirik menuju negeri Islam. Ada juga hijrah itu ada beberapa. Naam, ada beberapa rincian ya, ta'rif, dan itu juga masuk di dalam makna hijrah. Tidak semata-mata perpindahan dari negeri syirik menuju negeri Islam. Perpindahan dari negeri yang di situ banyak dilakukan naam, perbuatan kebid'ahan. Karena bid'ah ini tidak semuanya pada naam, terjatuh pada atau level dosa kesyirikan ya. Nah, ya bid'ah ya, tentunya dia termasuk dosa besar ya. Nah, murtakibul kabair. Nah, ini juga termasuk al-intiqal min baladi bid'ah ila baladi sunnah. Iya, bisa juga. Nah, sebentar Nana, ini disebutkan juga di dalam kitab yang lain, Nana lupa ya. Nah, perpindahan dari negeri yang situ banyak dilakukan perkara kebid'ahan, na'am, penyimpangan menuju ke negeri yang di situ ditegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau al-intiqalu min biladi al-ma'asi. Banyak dilakukan kemaksiatan menuju negeri atau daerah yang banyak dilakukan penegakan amal ke amalan soleh ya. Na'am, ditegakkan amalan soleh. Jadi ini semua seperti hijrah. Termasuk juga hijrah, dikatakan hijrah adalah apa? Perbuatan. Nah, dahulu dia mungkin belum mengenal sunnah. Ya. Banyak melakukan perkara-perkara kebid'ahan. Nah, dia pun berhijrah. Ya, ini juga dimaknakan hijrah. Nah, berhijrah. Pindah. Nah, ya, tidak semata-mata pindah secara zatnya. Terpindah dari sisi maknawi, ya. Nah, itu pribadi. Sikap, perangai, tingkah laku, watak. Nah, amalan. Nah, tidak semata-mata secara zat perpindahan. Nah, apa tempat tinggal tadi, ya. Nah, tapi juga terkala adanya proses seorang ingin berubah. Yang dahulu dia mungkin adalah orang-orang yang tidak mengenal Islam. Jauh dari bimbingan Islam. Meskipun katanya Islam. Ibadah sekadar ikut-ikutan. Bahkan cinta kebid'ahan. Nah, wal'iyadzubillah. Nah, kemudian dia berhijrah. Dikatakan hijrah, kalau dia ingin lebih mengenal Islam, bahkan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga terkala seorang, mungkin dia seorang sudah mengenal Islam, sudah mengenal sunnah, tapi mungkin masih sulit lepas dari al-ma'asi, al-ifsyan, ya, perkara-perkara kemaksiatan. Maka hijrah, hijrah. Nah, hendaknya dia berhijrah. Artinya ini adalah amal yang besar, tidak mudah. Butuh dengan sikap yang gigih, nekat kuat, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mana hijrah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Wabaladul syirk, na'am, wabaladul syirk walladhi tuqamu fihi sya'irul kufr wala tuqamu fihi sya'irul Islam kal adzan wassalat wassalati jama'atin wal a'yad wal jum'ati ala wajhin al wajhi amin syam ala wajhin amin syamilin. Nah, di sini ini makna penting juga, ya. Ini pada ucapan beliau ini mengandung faedah yang luar biasa dan ini semanfa. Ini perlu sangat kita pahami. Nah, kalau mereka na'udzubillah dzalik, orang-orang yang berpemahaman khawarij, radikalis, mereka ahli tauhid, mengaku ahli tauhid, mereka mengaku ahli sunnah, mereka mengaku mengkaji kitab-kitab ahli sunnah, mengkaji kitab syuruhat, syarah-syarah ulama ahli sunnah, maka ini bantahan buat mereka. Nah, ya, di antara bantahan untuk mereka. Sehingga sangat penting pahami hal ini. Wa baladu syirk atau baladu kufur, baladu kufur. Negeri kesyirikan atau negeri kafiran. Ini definisinya. Kapan suatu negeri, kapan suatu daerah itu dikatakan negeri kufur? Negeri kesyirikan. Kapan? Nah, banyak konsekuensi di sini yang itu semuanya adalah perkara yang dilematis oleh orang yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Nah, dan menunjukkan apa yang mereka lakukan. Nah, ideologi yang mereka miliki dan perbuatan yang mereka lakukan dengan definisi ini, mereka sungguh-sungguh telah bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, wabaladu syirk, kata beliau, rahimahullah, waladhi tuqamu fi sya'irul kufr, wala tuqamu fi sya'ir Islam, kal adhan wa salati jama'adan, wal a'yad wal jum'ati, ala wajhin syamilin, ala wajhin amin syamil. Nah, ini definisi negeri kufur. Negeri syirik. Nah, negeri syirik, negeri kufur, itu negeri yang di sana ditegakkan syiar-syiar kekufuran. Wala tuqamu fi syair Islam. Tidak ditegakkan di sana syiar-syiar Islam. Nanti kita akan sebutkan juga, bahkan pandangan-pandangan yang bisa mengeluarkan dari hal tersebut. Batasan-batasannya. Nah, tidak ditegakkan di sana syiar-syiar Islam. Seperti apa? Kal azani wa sholati jama'atan. Seperti azan. Sini tegakkan azan. Lima waktu. Bukan satu tempat. Bersaut-sautan. Nah. Sholat jama'ah ditegakkan enggak? Ditegakkan. Dihalangi enggak sholat jama'ah? Tidak dihalangi. Nah. Mayoritasnya di negeri kita ini kan. Di sebagian daerah tertentu. Mungkin daerah Papua sana. Pada sebagian daerah sana. Ya, pernah. Itu pun polemik. Nah, negara kita, pemerintah kita tidak menghalang. Nah, tegakkan syariat Islam, syiar-syiar Islam, seperti azan, sholat jamaah. Kita menegakkan. Tidak dihalangi. Azan, sholat jamaah. Wal-a'yad. Dan hari-hari id. Ditegakkan. Diresmikan. Ya, diatur oleh pemerintah. Nah, subhanallah ya. Ini definisi negeri Islam. Negeri, apakah itu termasuk negeri syirik, kufur atau bukan? Wal jum'atu ala wajhin amin syamilin. Dan juga ditegakkan pada di sana pengerjaan sholat Jumat dengan pengerjaan yang totalitas dan meluas. Mencakup semuanya. Ini bahkan di Papua juga. Sana ada pondok pesantren kita ya. Masih ditegakkan sholat. Sholat-sholat tadi. Sholat jamaah. Sholat jumat. Sholat id. Bahkan diatur oleh pemerintah. Wa inama kulna ala wajin amin syamilin. Nah, mengapa di sini kami katakan? Nah, penegakan syiar-syiar Islam tadi. Ditegakkan dengan cara. Amin syamil. Nah, totalitas dan mencakup meluas. Liyukjamatu qamu fihi hadhi sya'iru alwajib mahsur kabiladil kufari lati fiha aqalliyatun muslimah fa innaha la takunu biladal islamin bima tuqimhu aqalliyatul muslimah fiha min syara'il islam. Naam. Ah, di sini kenapa kita batasi ya? Naam, kita kasih pembatasan pengerjaan. Ditegakkannya syiar-syiar Islam tadi dikerjakan, dilaksanakan secara totalitas di setiap di penjuru negeri tadi. Nah, mencakup semuanya. Nah, kenapa? Ini untuk mengeluarkan ditegakkannya syiar Islam tadi secara terbatas. Nah, nggak bisa ditegakkan, tapi nggak bisa bebas, lugas. Nah, seperti di negeri-negeri kufar, kafir, ditegakkan nggak azan? Tegakkan kok, tapi di situ saja. Mic-nya diatur, jangan sampai besar-besar. Di daerah itu saja. Pakai baju muslim boleh nggak? Di dalam, di sekolah mereka, di universitas mereka, tidak boleh menampakkan siar simbol-simbol religi. Meninggal. Ya. Pada diri Anda, pada tempat Anda, tempat sholat Anda aja. Ini kan berbatas. Nah, ya, sebatas itu saja. Enggak bisa dia. Azan enggak boleh mengganggu mereka. Nah, ini untuk mengeluarkan ini, kata beliau. Kabila dil kufari lati fiha, na'am, alati fiha aqliyatul muslimah, seperti negeri-negeri kafir yang di sana terdapat kaum muslimin yang minoritas, fa innaha La takunu baladul Islam. Penegakan syiar Islam yang sifatnya berbatas tadi oleh kaum muslimin yang minoritas tadi tidak menjadikan negeri itu menjadi negeri Islam. Tidak. Ya. Bima tukimul aqliyatul muslimah fiha min syara'il Islam. Tatkala syiar Islam ditegakkan oleh kaum minoritas di sana, nah, itu tidak menjadikan negeri itu menjadi negeri Islam. Karena definisi negeri Islam tadi adalah negeri yang di mana di sana ditegakkan secara menyeluruh. Meluas, mencakup seluruh di seluruh tempat yang ada. Di sana ditegakkan syiar-syiar Islam sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif tadi, ya. Nah, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, itu semisal ditegakkannya sholat berjamaah, dilaksanakan sholat Jumat berjamaah dan juga perayaan hari Id. Nah, ini berbeda dengan negeri kafir. Meskipun di sana ditegakkan ya syiar Islam, tapi mereka tidak mencakup di setiap negeri. Bahkan pada daerah-daerah tertentu punya pelarangan yang keras ya mereka untuk menampakkan syiar Islam atau dikatakan simbol Islam di sana. Bahkan terjadi ya di sebagian negeri kafir itu larangan yang keras mereka menampakkan syiar Islam. Nah, misal apa? Wanita enggak boleh pakai hijab. Jangankan cadar. Larang mereka tatkala mereka masuk kampus, masuk universitas itu tidak boleh. Negeri apa? Negara apa? Misal. Singkat ana? Prancis. Jerman. Nah, katanya ya kalau Jerman itu bahkan gratis benar sekolah di sana. Beasiswanya gratis, cuman tadi konsekuensinya tadi, ya tidak boleh di tempat-tempat umum publik tidak boleh. Nah ini negeri kafir, tapi di daerah tertentu ya ada tempat masjid tertentu sholat tertentu ya silakan sholat. Azan ya nggak boleh besar-besar, nggak boleh besar-besar. Terdengar cuman jarak berapa meter sudah nggak bisa. Ada yang terganggu ya mereka mungkin akan menegur. Akan mungkin mendapatkan sanksi. Ini gambarannya negeri syirik, negeri kafir. Sehingga negeri ini dengan definisi negeri syirik atau negeri kafir. Alhamdulillah di negara kita ditegakkan syariat Islam. Dan ini tidak semata-mata definisi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Tentunya ini didasari dengan dalil ya. Adillah. Ana belum sempat ya memberikan referensi dalil, yaitu sebenarnya disebutkan dalam suatu hadis ya. Dalam hadis di sana di antaranya ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memerangi suatu negeri bersama kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengingatkan mereka, jangan dulu menyerah. Sampai apakah di sana ditegakkan syiar Islam, semisal azan, terdengar nggak azan? Nah, ini saking menjaga, Rasul menjaga untuk memerangi tadi. Kalau terdengar azan, jangan, iya kan? Nah, ini diantara dalilnya ya. Nah, jadi bukan semata-mata ta'rif yang disampaikan oleh pensyarah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Itu didasari dengan adillah ya, dalil syar'i dan juga fatwa para ulama tentunya ya. Nah sehingga kalaupun ya harusnya juga ya, kalaupun khawarij mulia billah, orang-orang berpemahaman radikalisme khawarij menganggap negeri ini negeri kafir atau negeri syirik, ala qaulihim ya, menurut zonihim, ya, dugaan mereka yang parah, yang rendah dan hina, yang jelek, yang bodoh, kita katakan seperti itu. Nah, harusnya apa yang mereka lakukan? Harusnya mereka hijrah. Kan gitu ya? Nah, harusnya konsekuensi kalau mereka ngaku negeri ini negeri kafir, kalian hijrah. Bahkan dengan metode, dengan cara berpikir mereka mungkin tidak didapati di dunia ini negeri Islam. Iya. Nah, seperti apa? Kepengen di sana harus ditegakkan totalitas, ya, syariat Islam. Kalau tidak, mereka akan perang. Nah, ya. Walhamdulillah. Nah, ini sehingga ini termasuk bantahan bagi orang-orang yang berpemahaman radikalis khawarij yang mereka bermudah-mudahan menumpahkan darah kaum muslimin mereka menganggap orang kafir. Nah, ya semata-mata terjatuh pada dosa besar. Wallahualam. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Salam Thaimin, amal biladul Islam ya biladul lati tuqama fihi hadhi syair la wajin amin syani. Adapun negeri Islam itu yaitu negeri-negeri lati tuqama fihi hadhi syair. Negeri-negeri yang mana di sana ditegakkan padanya syiar-syiar Islam, syiar-syiar ini ala wajin amin syam syamil. Nah, dengan penegakan yang totalitas menyeluruh. Nah, inilah gambaran negeri Islam. Dan alhamdulillah ya, negeri kita diakui oleh para ulama termasuk negeri Islam. Meskipun ya, tentunya penegakan syariat Islam di sini tentunya belum total ya. Nah, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negeri kita menjadi negeri kaum muslimin. Nah, di bawah syariat Allah, menjadikan para pemimpin kita pemimpin yang soleh. Nah, ini yang harusnya dilakukan seorang muslim ya. Mereka mendoakan para umara ya. Mendoakan kebaikan. Nah, memberikan nasihat dengan cara yang hikmah. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Itu terkait hijrah ya. Jenis hijrah. Kita lanjutkan. Wal hijratu fariidatun ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladi islam. Dan hijrah ada perkara yang wajib. Ini kalau mereka mengatakan kalau konsekuensi dari ucapan mereka menganggap negeri ini negeri Islam, harusnya ya ini mereka lakukan. Wal hijratu fariidatun. Hijrah itu wajib. Nah, ala hadhil ummati terhadap umat ini hijrah menuju negeri Islam dari negeri musyrik menuju negeri Islam hukumnya wajib. Naam ya. Kalau mereka menganggap ini negeri kafir, negeri syirik ya, mengapa mereka masih tetap di sini? Ya kan? Nyahlah kalian dari Indonesia Raya ini harusnya. Naam. Wahya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Dan kewajiban hijrah ini terus menerus akan terus berlangsung, akan terus langsung tegak hingga hari kiamat nanti. Naam ya, hingga hari kiamat. Naam. Dan dalilnya atau kita baca dulu ya, syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahiya wajibatun ala kulli mu'min la yastati'u idharu dini di baladil kufur. Paliyatimul islamu idha kana yastati'u idharu ila bil hijrah. Omal yatimul wajibu, omal yatimul wajibu illari, bahwa wajib. Sehingga hijrah adalah perkara yang wajib. Naam ya, wajib. Kalau dia menganggap negeri ini, negeri kesyirikan, negeri kufuran, harusnya dia, ya sudah hijrah. Hijrah itu wajib bagi setiap mukmin yang mana mereka di sana tidak bisa menampakkan agamanya. Di negeri kufur tersebut. Alhamdulillah, di negeri kita ditegakkan. Ya, bisa kita melaksanakan, menjalankan syiar-syiar Islam tadi. Fala yatimu islamhu ila idza kana listatu idharhu ila bil hijra, karena dia tidak akan sempurna Islamnya apabila dia tidak mampu untuk menampakkannya kecuali dengan hijrah tadi. Wa mal yatimul wajibu illa bi bahwa wajib. Nah, ini juga kaidah ya. Kaidah yang disebutkan oleh mu'alif. Wala yatimu. Oma la yatimul wajibu illa bihi. Bahwa wajib sesuatu yang. Nah, la yatimul wajibu illa bihi. Kewajiban tidak bisa sempurna. Nah, kecuali dengannya. Maka dia pun menjadi. Memiliki hukum yang wajib. Nah, ya. Apa hukum? Berjalan. Menuju. Masjid. Untuk mengerjakan sholat berjamaah. Hah? Wajib. Sholat berjamaah, sholat wajib. Atau sholat Jumat. Apa hukum berjalannya? Nah, sekarang hukum berjalan itu dulu. Jalan itu hukumnya apa? Hukumnya mubah ya. Enggak mau jalan-jalan kemana. Jalan aja ya. Jalan itu kan. Mau jalan kesan hukumnya awalnya. Hukum aslinya mubah. Mau jalan sini, ya ke situ. Silakan saja. Enggak ada keterkaitan dengan al-halal wal-haram. Ya kan? Dosa. Dia akan menjadi wajib. Pada kondisi tertentu. Nah, terkala tadi. Ini wasilah ya. Wasilah untuk menunaikan kewajiban tadi. Salat ke masjid. Nah, dia tidak punya kendaraan. Tidak ada juga orang yang gendong. Terkala ada panggilan adzan. Salat berjamaah atau bahkan salat Jumat. Apa hukum berjalan tadi? Ke masjid. Itu pun menjadi hukumnya wajib. Karena tidaklah mungkin dia bisa salat ke masjid. Kecuali dengan menuju masjid tadi. Ini kaidah yang disebutkan oleh muallif ya. Nah, sesuatu yang mana kewajiban tadi tidak bisa sempurna, tidak bisa dilakukan kecuali dengannya, maka wasilah tadi pun menjadi wajib juga untuk dikerjakan. Ya, demikian ya. Itu kaidah ya, kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab Qaidul Fiqh. Na'am. Ma la yatimu al-wajib illa bih bahwa wajib. Nah, ada nulis ya. Nah, itu intinya. Kemudian masih lanjut? Sudah berapa jam? Sudah berapa menit? Sudah 57. Oh, 57. Karena masih lanjut. Ini sebenarnya masih ada. Masih pembahasan hijrah, tapi lumayan panjang ya. Ini dalilnya, syaratnya dikit. Nah, kita baca atau kita selesaikan ya, karena masih satu pembahasan hijrah ya. Nah, wahya baqiyatun ila antaku masa wa dalilu qaulu ta'ala dan hijrah tadi terus hukumnya wajib bahkan hingga hari kiamat nanti. Kondisi-kondisi seorang yang dia hidup di negeri kafir, ya nggak boleh mereka. Kalau mereka di sana tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, menampakkan syiar-syiar Islam, sholat aja dia dilarang. Ya, seperti sebenarnya fatwa Syekh Muhammad bin Nuh, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, nah Muhammad bin Nuh. Nah, apa fatwa beliau dahulu kalau kita pernah mendengar ya terkait orang-orang di Palestina. Ya. Terkala sebenarnya mereka sudah berat untuk mengerjakan menegakkan syiar Islam pada saat itu. Sudah jauh hari. Dahulu ya. Harusnya mereka hijrah. Sudah ada. Tapi mereka menentang. Mereka bahkan na'udzubillah berkoalisi dengan Syiah. Nampaknya saat ini kan. Ikhwan muslimin. Dan juga dengan kaum Khawarij. Tentunya. Nah, sehingga terjadilah akibatnya. Bencana, musibah yang terjadi. Nah, akibat kebodohan mereka, ambisi mereka yang buruk. Nah, ana dahulu ya, masya Allah, subhanallah ya, ana pernah dialog dengan orang-orang berpemahaman, dengan seseorang yang berpemahaman Khawarij. Nah, bahkan mungkin dia salah satu tokohnya. Dia menentang fatwa Syekh Al-Albani tersebut. Wa'iyadzillah orang ini. Sangat bodohnya wa'iyadzillah. Nah, tatkala Rasulullah, kalau beliau orang tadi, nah, situmu tadi bisa kita katakan, kalau dia memahami kisah bagaimana hijrahnya Rasul, kita sudah mendengar bagaimana penjelasan syarah dari Syekh Fahmi. Rasulullah SAW, bahkan para sahabat, dan juga para sahabat, mereka meninggalkan negeri yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini, Mekah. Tidak diragukan Baitul Maqdis di Palestina, itu negeri yang Allah cintai, termasuk tempat yang utama bagi kaum muslimin. Nah, tapi Mekah jauh. Allah perintahkan untuk hijrah, mereka pun hijrah. Mana yang lebih utama? Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi penjelasan sebelumnya kan, ya. Nah, mereka pun hijrah. Nah, harusnya terkala mereka mengindahkan sebagaimana yang katakan tadi, ya, yang anda katakan tadi, nasihat para ulama tentunya bencana, musibah tidak sebesar yang dirasakan di saat ini. Akan disebutkan, ya, dari sejarah yang ada, dari setiap peperangan yang ada, dan waktu yang hanya belum satu tahunan ini, baru beberapa bulan, mungkin baru terhitung 6 bulan. Tidak ada di dalam sejarah ini yang mengalahkan terjadinya korban yang sangat banyak bagi kaum muslimin, bahkan dari kalangan wanita dan anak-anak. Dalam sejarah peperangan yang ada, belum ada. Dan waktu yang sesingkat ini, ya, yang masih terhitung singkat lama. Apa yang kalian dapatkan, wahai ikhwan muflisin? Ya, kalian telah diperdaya dengan orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, wa'iyadzubillah. Nah, maka hijrah seharusnya tatkala mereka mengindahkan bimbingan para ulama, tentunya syariat yang mulia ini akan lebih menjaga darah kaum muslimin, menjaga kehormatan mereka. Bahkan hijrah menjadi cikal bakal, kata. Sebagaimana yang telah anda sebutkan tadi, cikal bakal tegaknya Islam, kuatnya Islam, kokohnya kaum muslimin. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil qaul ta'ala dan dalil terkait wajibnya hijrah ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat An-Nisa ayat 93 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qul fima kuntum qul kunna mustad'afina fil ard qul alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa ulaika ma'uhum jahannam wa sa'at masira ilal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu ay afwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Nah, ini dalil terkait kewajiban hijrah. Jadi hijrah itu wajib. Nah, kalau mereka mengatakan negeri ini kafir, ya hijrah kalian. Nyalah kalian dari negeri Islam ini, negeri Islam yang kami anggap Islam ini, negeri negara Indonesia. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat ambil ruh mereka, zalimi anfusim, mereka dalam keadaan zalim terhadap diri mereka. Nah, ini menggambarkan kisah. Ya. Benarnya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beristinbat dengan dalil ayat ini, nah, menggambarkan kisah terjadinya perperangan kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Akan tetapi sangat disayangkan di tengah-tengah kaum musyrikin ini akibat tidak bisa menegakkan syiar Islam. Ada kalangan kaum muslimin yang mereka terpaksa dengan terpaksa ikut perang bersama kaum musyrikin pada saat itu. Nah, dan tatkala Allah SWT mengatakan para malaikat pun mencabut na'am roh-roh mereka dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka karena mereka tidak menghijrah tadi dalam keadaan mereka mampu. Sayang hartanya, sayang keluarganya, sayang dunianya. Mereka zalim terhadap diri mereka. Qul fima kuntum, maka para malaikat pun mengatakan kepada mereka, fima kuntum, kenapa kalian ini? Qul kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang lemah di bumi ini. ini lemah ya keinginannya ya. Qalu, maka para malaikat mengatakan, antakun antum nai wasi atau fatuha jurfiha, bukankah bumi Allah ini luas fatuha jurfiha sehingga kalian pun bisa berhijrah padanya. Menunjukkan sebenarnya mereka memiliki kudrah, kesanggupan, kemampuan. Keinginan mereka yang tidak keinginan mereka yang lemah. Iya, sayang dunia tadi. Itulah ya. Kita ini hidup di bumi Allah. Iya. Dan kalau memang seorang hamba lemah tadi, maka akan ada usuh. Tapi tak kalah mereka dicinta dunia. Tidak cinta dengan menjaga agama mereka. Membela agama Allah. Ya. Orang yang lebih cinta dunia. Kainlah akibat. Fa'ulaika ma'wahum jahannam. Ini menunjukkan wajibnya. Maka mereka itu tempat mereka adalah jahannam. Padahal kaum muslim. Ya, maka mereka itu tempat mereka adalah jahannam. Wasa'at masira. Dan jahannam adalah sejelek-jelek masir. Tempat kembali. Ilal mustad'afina fil ard. Nah, ini mustad'afin benar. Yang tadi ngaku mustad'afin. Nah, Allah katakan, kecuali orang-orang yang lemah. Ilal mustad'afina minal rijal wa nisai wal wildan. Orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, anak tua, sudah tua, sudah tidak punya kemampuan, terlalu tua, jalan aja capek dia ke sana. Wanita dari kalangan perempuan, wanwildan dari anak-anak, lemah mereka. Nah ini Allah kecualikan, la yastati'una hilatan walihtadun sabila, mereka tidak mampu, tidak memiliki daya, kemampuan, dan tidak juga tahu jalan, tersesat. Anak kecil ya, jangankan hijrah-hijrah ke beda negeri, daerah, provinsi. Nah, beda RT, beda kecamatan, dia sudah kemana-mana hilang dia. Ya, meninggal di jalanan nanti bukan sampai hijrah, meskipun berpahala kalau dia seorang laki-laki ya. Tahu dia mau hijrah di jalan dia meninggal ya. Nah, laki-laki yang kuat tentunya ya. Nah, tapi ini yang Allah kecualikan. Fa ulaika asallu ayafu anhum, maka mereka itu semoga Allah ampun mereka, wa kana Allahu afwan ghafura. Dan sungguh Allah adalah Zat yang Maha Pemaaf, maaf, pengampun. Nah, hadzal ayat dalilun an haula'il ladzina lam yuhajiru maqdurtihim al-hijrati maqdurtihim al-hijra. Dalam ayat ini ya, adanya dalil bahwasanya orang-orang yang mereka tidak mau hijrah dan kadang mereka mampu untuk hijrah, anal malaikata tatawaffahum wa tubikhuhum wa taqulu lahum lam takun anzumai wa sa'atan qad hajir fiha. Bahwasanya para malaikat tatkala mengambil roh mereka dan menghinakan mereka, seraya mengatakan, mereka mengatakan, antakun amdu nai wasi atau fatu hajur piha, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kalian bisa berhijrah. Nah ini gambarannya ya, gambaran dalil wajibnya hijrah. Dia bersimpati di awal Allah gambarkan, Allah katakan mereka adalah orang yang menzalimi diri mereka. Nah, tentunya ya, jiwa seorang muslim, terkelam mereka mengetahui itu jalan selamat, dan mereka mengetahui ini jalan kesesatan, dan berkonsekuensi dengan azab, kerugian. Ya, fitro yang sebenarnya, mereka akan menginginkan keselamatan. Nah, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Rugiannya mereka sendiri. Mereka tidak bisa menegakkan syariat Islam, syiar Islam. Bahkan mereka berkonsekuensi mendapatkan hukuman tadi. Nah, dan juga bahkan Allah pada akhir na'am ayat yang ke-97 atau 98 Allah mengatakan wa ulaika ma'wahum jahannam. Ini diantara dalil juga penjelasan kenapa mereka, kenapa hijrah itu wajib, ancamannya adalah jahannam tatkala itu tidak dikerjakan. Wa'iyadzubillah. Ya. Sehingga para malaikat pun terkala mencabut mereka, mencabut roh mereka, nah, menghinakan mereka, seraya mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas, sehingga kalian pun harusnya bisa berhijrah. Amal ajizuna alal hijrati. Adapun orang-orang yang lemah untuk hijrah, minal mustad'afina, qad afamnau anhum. Li ajizhim anal hijrah. Adapun orang-orang yang lemah untuk hijrah, dari kalangan orang yang lemah, ada orang-orang yang, ya, orang yang mustad'afin, orang yang tertindas, nah, faqad afamnau anhum. Maka Allah akan mampun mereka li ajzim an hijrah, karena mereka memang tidak mampu untuk hijrah. Lemah mereka ya. Atau mungkin dia ini ar-rijal ini bisa jadi entah dia orang tua atau memang tidak punya apa-apa. Iya. Tidak punya apa-apa lagi. Hijrah pun mungkin mati di tengah jalan dia kan. Nah, ya. Wallahu alam faqad afamnau anhum. Ya. Allah akan mampuin mereka li ajzim an hijr, karena mereka memang lemah tidak mampu untuk hijrah. Walil kalif mau nafsan innahu sa'an, karena memang Allah sementara tidak akan pernah membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita sangat bersyukur pada pertemuan hari ini kita selesaikan terkait pembahasan hijrah dari jalannya Rasulullah SAW. Adanya terdapat banyak sekali faedah ya, ilmu yang dalam, sehingga kita sangat bersyukur. Nah, semoga Allah SWT memberkahi ilmu yang telah Allah berikan pada kita. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari ini. Itu yang bisa ana sampaikan. Atas kekurangan ana mohon maaf. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.